بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya tentang al-mu'rabat, kata-kata yang di-i'rab, kata-kata yang bisa mengalami i'rab. Kemarin sudah sampai pada jenis mu'rabat yang pertama, yaitu isim mufrad. Sudah dijelaskan, ya, sudah dibahas di sini. Kemudian yang berikutnya, melanjutkan pembahasan kemarin tentang jenis-jenis mu'rabat, jenis-jenis kata yang mengalami i'rab. Pada halaman 39 dari kitab Al-Mumti' ini, ramian yang kedua, jenis yang kedua dari mu'rabat bil harakat, kata-kata yang di-i'rab, yang mengalami i'rab dengan harakat, dengan tanda harakat. Yang pertama kemarin isim mufrad, yang sekarang ramian yang kedua, jam'u taksiri, jama' taksir. Ini jenis kata yang kedua yang mengalami i'rab dengan harakat atau dengan tanda harakat adalah jamak taksir. Ta'rifuhu, pengertiannya, huwa ma dalla ala aktsara min itsnaini, yakni isim yang menunjukkan pada jumlah lebih dari dua untuk laki-laki, awis nataini atau dua untuk perempuan, ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi, dengan perubahan, dengan adanya perubahan pada bentuk mufradnya. Ini pengertian jamak taksir, yakni bentuk jamak atau isim yang menunjukkan jumlah lebih dari dua, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan, dengan adanya perubahan pada bentuk mufradnya. Ini pengertian yang disebutkan oleh pensyarah di sini. Hukmuhu, kemudian hukumnya. Hukum pada jamak taksir tersebut terkait dengan i'rabnya. Yurfa'u bi dhammati, dirafa'kan dengan dhammah, dengan harakat dhammah. Wa yunsabu bil fathati, dan dinasabkan dengan fathah, dengan harakat fathah. Wa yujarru bil kasrati, dan dijarkan dengan kasrah. Ya, jadi i'rabnya, perubahan keadaan huruf akhir itu dengan harakat. Rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, dan jar dengan kasrah. Misaluhu, contohnya, contoh untuk jamak taksir, rijalun, ya, jamak dari rajulun. Ya. Kemudian kutubun, wa kutubun, kutub, ya, kutubun, jamak dari kitabun, kitab. Kemudian wa zayyanibu, jamak dari Zainab, nama seorang perempuan, Zainab. Nah, kalau banyak perempuan yang bernama Zainab, ya dijamakkan dengan jamak taksir menjadi zayyanibu. Ya. Di sini dijelaskan sebagai contoh tadi tentang pengertian jamak taksir. Fahadha an-naw'u min al-jumu'i, maka jenis ini di antara jamak-jamak, ya, di antara jenis jamak-jamak yang ada, taghayyarat fihi suratul mufradi. Ya, bentuk mufradnya itu berubah pada jenis ini. Ya, bentuk mufrad pada jenis ini, pada jenis jamak taksir itu berubah. Ya, halal jam'i an halihal asliyati qablal jam'i. Ya, jadi halal jam'i pada keadaan jamak berubah pada keadaan jamak ketika menjadi jamak. Ya, an halihal asliyati dari keadaannya yang asli, dari keadaan asalnya qablal jam'i sebelum jamak. Ya, jadi bentuk jamaknya ini mengalami perubahan dari keadaan asalnya sebelum jamak, yakni keadaan mufradnya. Fa matalan, sebagai contoh, jadi faedah dijelaskan, ditunjukkan dengan contoh supaya mudah untuk difahami. Perhatikan contohnya, rijalun, ini bentuk jamak taksir, rijalun. Mufraduhu, mufradnya apa? Rajulun. Ya, rajulun. Perhatikan, taghayyarat fihi suratu mufradihi. Padanya, pada jamak taksir tersebut, berubah keadaan mufradnya. Ya, dari rijalun, dari asalnya mufrad rajulun, menjadi rijalun, ini berubah. Bagaimana perubahannya? Bi kasri ra'i, dengan mengkasrah huruf ra'nya. Memberi harokat kasrah pada huruf ra'. Ya, wa fathil jimi, dan memfathah jimnya, memberi harokat fathah pada huruf jim. Wa ziyadatil alifi qabala lami, dan menambahkan huruf alif sebelum huruf lam. Ya, berubah dari mufradnya. Ada perubahan harokat dan juga ada penambahan huruf dari mufradnya. Semacam inilah yang dimaksud dengan jamak taksir. Ya, mufradnya rajulun, ra-nya di fathah, jimnya dhammah. Ketika dijamakkan, tadi ra-nya berubah dari fathah menjadi kasrah. Kemudian jimnya dari dhammah pada jamak dia menjadi fathah. Kemudian ada penambahan alif sebelum huruf lam. Ya, yang mufradnya tidak ada alif, pada jamak menjadi ada alif. Ini berubah. Ya, dari rajulun menjadi rijalun. Nah, ini perubahan semacam ini. Pada keadaan jamak berubah dari bentuk mufradnya. Atau tadi ada contoh kutubun. Jamak dari kitabun. Perhatikan di sini, kitabun menjadi kutubun jamaknya. Pada mufrad kafnya di kasrah, pada jamak berubah huruf kaf menjadi dhammah. Kemudian kitabun, huruf ta pada mufrad di fathah, pada jamak menjadi dhammah, berubah. Ya, kemudian pada mufrad ada alif, kitabun, ada huruf alif sebelum huruf ba, pada jamak tidak ada alif, alifnya dihilangkan. Ya, ini berubah. Jadi perubahan tersebut bisa perubahan harokat tadi ataupun penambahan atau pengurangan huruf. Yang jelas dia mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Inilah yang dimaksud dengan jamak taksir. Ya, berbeda dengan yang jamak salim. Ya, kalau jamak salim bentuknya tetap tidak mengalami perubahan dari bentuk mufrad, tetap menggunakan bentuk mufrad, kemudian ditambahkan pada huruf akhirnya, huruf wawu atau huruf nun ataupun yang lainnya. Jadi itu perbedaan antara jenis-jenis jamak, jamak taksir dengan jamak salim, jamak muzakkar salim maupun jamak muannats salim. Ini. Nah, di sini jamak taksir. Ya, penjelasan berikutnya kita baca dulu. Wa min ajli hadza taghayyuri, dan karena sebab perubahan ini, wa min ajli hadza taghayyuri, karena sebab perubahan ini, alladhi yushbihu taksira syai'i, yang perubahan tersebut itu menyerupai. Jadi taghayyur, perubahan itu menyerupai taksir syai'i, ya, memecah sesuatu. Ya. Jadi yang taksir syai', memecah sesuatu, mengubah sesuatu. Ba'da an kana sahihan, sesudah apa? yang sebelumnya dia itu sahih atau utuh. Jadi memecah atau mengubah sesuatu yang sebelumnya itu utuh. Ya, ini. Tadi ya, rajulun dipecah, diubah menjadi rijalun, kitabun dipecah, diubah. Ya, bentuknya berbeda. Ya, ada perubahan menjadi kutubun ataupun yang semisalnya ini. Jadi memecah sesuatu yang tadinya itu sahih atau utuh. Yusamma hadzan na'u minal jumu'i jam'a taksirin. Maka jenis jama' ini dinamakan dengan jama' taksir. Ya, jenis jama' yang semacam ini dengan adanya perubahan tadi yang semisal itu dinamakan dengan jama' taksir. Wa huwa yu'rabu bil harakati. Dan dia jama' taksir ini di-i'rab dengan harakat. Ya, perubahan i'rabnya itu ditandai dengan harakat-harakat. Sebagaimana tadi sudah disebutkan, ya, rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, dan jar dengan kasrah. Baik. Kemudian ada keterangan di bawah terkait tadi jam'a taksirin, ada catatan kaki nomor 1 di bawah disebutkan wa anwa'ut taghyiri al-waqi'i fi jam'i taksiri sittatun. Jenis-jenis perubahan yang terjadi pada jama' taksir itu ada 6 hal. Tunzaru fi ghairi hadhihi al-mukhtasara. Tunzaru fi ghairi hadhihi al-mukhtasari. Itu bisa diperhatikan, dilihat pada selain dari ringkasan ini. Ya, pembahasan lebih rinci tentang jama' taksir, jenis-jenis perubahannya yang ada 6 itu bisa dilihat pada kitab yang lain. Di sini tidak disebutkan, ya. Baik. Yang jelas ada tadi jenis-jenis perubahannya. Baik. Kembali ke pembahasan sebelumnya. Contoh untuk jamak taksir. Nahu qawlihi ta'ala, misalkan dalam ucapan Allah Ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Ar-rijalu. Ya, disebutkan di sini. Far-rijalu, ar-rijalu jam'u taksirin, adalah jamak taksir. Marfu'un, ya, marfu' keadaannya rafa' li'annahu mubtada'un, karena dia itu mubtada', sebagai mubtada', wa'alamatu rafa'ihi al-dhammatu, dan tanda rafa'nya itu dengan dhammah. Ar-rijalu, ya, huruf akhirnya dhammah, ini sebagai tanda rafa'nya. Ini di surah An-Nisa ayat yang ke-34, ya, di bawah disebutkan pada catatan kaki di situ ar-rijalu mubtada'un. Ya, kemudian wa qawwamuna khabarul mubtada'i, ya, dalam ayat tersebut lafaz qawwamuna ini sebagai khabar dari mubtada' marfu'un bil wawi, marfu' dengan tanda wawu, bi annahu jam'u mudzakkarin salimun, karena dia jamak mudzakkar salim. Ini jenis jamak yang lain, ya. Qawwamuna ini jamak mudzakkar salim. Adapun ar-rijalu tadi itu yang termasuk jamak taksir. Contoh yang kedua pada ayat yang berikutnya, wa qawlihi ta'ala wa batta minhuma rijala, ya, di surah An-Nisa ayat yang pertama, wa batta minhuma rijala. Fa rijala dalam ayat ini lafaz rijalan atau rijala jam'u taksirin, adalah jamak taksir. Jadi lafaznya atau bentuk isimnya dia termasuk jamak taksir. Kemudian mansubun, keadaannya mansub. Keadaan i'rabnya itu nasab. Kenapa? Li'annahu maf'ulun bihi, karena dia itu adalah maf'ul bih, sebagai maf'ul bih dalam ayat tersebut. Wa 'alamatu nasbihi al-fathatu, ya, tanda nasabnya itu dengan fathah. Maka dibaca rijalan, ya, huruf akhirnya di fathah sebagai tanda nasabnya. Dijelaskan pada ayat ini pada catatan kaki di surah An-Nisa ayat yang pertama, batta fi'lun maudin. Batta adalah fi'il maudi. Wa fa'iluhu mustatirun. Ya, fa'ilnya itu mustatir. Ya, tersirat, tidak tampak. Ya. Kemudian wa minhuma jarun wa majrurun. Ya, minhuma dalam ayat tersebut, ini adalah jar wa majrur. Ya, huruf jar beserta isim yang dijarkannya. Kemudian wa rijalan maf'ulun bihi mansubun. Ini syahidnya rijalan adalah maf'ul bih, ia mansub. Ya. Ini. Kemudian contoh yang ketiga pada ayat yang lain, wa qawlihi ta'ala, Allah Ta'ala berkata, berfirman, walir rijali 'alaihinna darajatun. Walir rijali 'alaihinna darajah. Lir rijali. Dijelaskan fa ar-rijali, kata ini ar-rijali jam'u taksirin, adalah jamak taksir. Lafadznya adalah jamak taksir. Majrurun, majrur, keadaannya majrur, i'rabnya adalah jar. Dijarkan. Li'annahu subiqa biharfi jarrin, karena dia didahului oleh huruf jar. Ini ada huruf lam yang mendahuluinya, lir rijali, lam ini huruf jar. Ya. Wa 'alamatu jarrihi al-kasratu, tanda jarnya itu dengan kasrah. Ya, maka dibaca lir rijali. Baik, dijelaskan dari ayat ini di bawah catatan kaki yang nomor 4 di surah Al-Baqarah ayat yang ke-228 ya. Lirrijali allamu harfu jarrin. Lamnya adalah huruf jar. Warrijali ismun majrurun. Lafaz ar-rijali ini isim yang majrur. Waljar wal majruru khabaru khabaron muqaddamun. Jar dan majrur ini yakni lirrijali ini sebagai khabar muqaddam, khabar yang didahulukan. Ya, kemudian wa alaihinna jarun wa majrurun. Alaihinna ini jar wa majrur. Kemudian darajatun dalam ayat tersebut lafaz darajatun mubtada'un muakhkharun, mubtada' yang diakhirkan, marfu'un keadaannya marfu', itu rafa', wa 'alamatu raf'ihi adhammatu dhahiratu 'ala akhirih, tanda rafa'nya itu dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Baik. Ini contoh penggunaan jamak taksir dalam ayat Al-Qur'an dengan tiga keadaan i'rabnya. Dan tentunya dengan tanda, dengan tandanya masing-masing. Rafa' dengan dhammah ar-rijalu, nasab dengan fathah rijalan, kemudian jar dengan kasrah ar-rijali. Baik. Ada beberapa faedah disebutkan di bawah, di bawah catatan kaki tadi. Fawaidu wa tanbihatun, faedah-faedah dan peringatan. Yu'rabu jam'u taksiru, yu'rabu jam'u taksiri bil harakatil muqaddarati. Jamak taksir itu di i'rab dengan harakat-harakat yang muqaddarah, yang ditakdirkan, yang tidak tampak ada sebenarnya, dan dengan tanda i'rab yang asli tersebut, dengan harakat-harakat tersebut, tetapi itu tidak tampak karena ada penghalang, ada sesuatu yang menghalanginya. Ini tanda dengan harakat muqaddarah, muqaddarah ditakdirkan atau tersirat. Nahwu qawlihi ta'ala, misalnya dalam ucapan Allah Ta'ala, wa tarannasa sukara wa ma hum bisukara. Nah, di sini lafaz sukara, ya. Sukara, atau kalau ditulis biasa, ya, panjang ya kafnya, sukara. Nah, ini bentuk jamak taksir. Nah, dari mufradnya sakranu, ya. Sakranu, sakranu, sakran, yang mabuk, ya. Kemudian jamaknya sukara. Nah, pada jamak taksir ini huruf akhirnya adalah huruf alif. Alif yang ditulis dalam bentuk ya. Itu alif. Sukara. Ya, diucapkan dengan alif. Alif sebagai ucapan atau bacaan panjang dari fathah yang sebelumnya. Sukara. Ya, jadi itu bukan ya, tapi alif. Ya, kalau ya nanti dibaca sukaroi, berbeda ya, itu alif, sukaro. Nah, alif di akhir, ya, berada di akhir pada jamak taksir ini. Dan sebagaimana diketahui, alif apa? Tidak bisa menerima harokat. Alif tidak bisa berharokat. Ya, sehingga tanda i'rab pada lafaz ini, ataupun yang semisalnya, menjadi tidak bisa tampak. Dia tandanya sebagaimana tanda i'rab asli tadi, rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Hanya saja harakat-harakat tersebut sebagai tanda i'rab ini tidak bisa tampak karena terhalang oleh alif tersebut. Alif tidak bisa berharakat. Ya. Pada lafaz yang pertama, wa tarannasa sukara, ini mansub. Ya, sukara yang pertama di sini mansub dengan tanda fathah. Jadi asalnya alif yang akhir itu berharakat fathah sebagai tanda nasabnya. Hanya saja apa? Fathahnya tidak tampak. Ada sebenarnya. Asalnya ada, memang ada atau memang fathah pada lafaz sukara yang pertama. Hanya saja fathah tersebut tidak tampak. Tersirat atau tadi muqaddarah, fathah muqaddarah, fathah yang ditakdirkan atau yang tersirat. Kenapa? Ya, karena ada alif. Ya, ta'adzur, ya, alasannya at-ta'adzur, disebut ta'adzur, mustahil, tidak mungkin ta'adzur, karena alif tidak mungkin menerima harokat, jadi fathahnya tidak bisa tampak. Ini, kemudian sukara yang kedua, bi sukara, ada huruf ba, huruf jar, berarti sukara yang kedua dia majrur, keadaannya jar, tentunya tandanya dengan apa? Dengan kasrah. Ya, jadi sukar yang kedua alifnya itu asalnya dengan kasrah. Hanya saja apa? Kasrahnya tidak bisa tampak. Kasrahnya muqaddarah, ditakdirkan. Karena ta'adzur, tidak mungkin. Ya, terhalang oleh alif tersebut. Ini pada sebagian jamak taksir seperti ini yang diakhiri dengan alif. Baik. Keterangan yang kedua atau faedah yang kedua. Yujarru jam'u taksiri bil fathati. Jamak taksir itu dijarkan dengan fathah. Jamak taksir dijarkan dengan fathah. Ketika majrur atau ketika jar, tandanya dengan fathah. Ya, niyabatan 'anil kasrati, sebagai ganti dari kasrah. Ya. Tadi di atas disebutkan apa? Jamak taksir ketika jar itu dengan kasrah, dijarkan dengan tanda kasrah. Tetapi pada sebagiannya itu ternyata apa? Ada jamak taksir yang dijarkan dengan fathah, dengan harokat fathah. Dan ini sebagai ganti dari kasrah. Yakni idza kana ghairu munsharifin. Jika dia itu ghairu munsharif, tidak bertanwin. Ya, jadi ketika jamak taksir itu tidak bertanwin, ya, atau ghairu munsharif atau mamnu' minas sharaf, maka dalam keadaan jar, dia tanda jarnya itu dengan fathah, tidak dengan kasrah. Jadi diganti, yang semula tanda asli itu kasrah, diganti menjadi tanda fathah pada jamak taksir yang ghairu munsharif, yang tidak bertanwin. Nahu qawlihi ta'ala, misalkan dalam ucapan Allah Ta'ala dalam ayat ini, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin, fi mawatin katsirah, mawatin ini jamak taksir, ya, di sini didahului oleh huruf fi, maka keadaannya menjadi jar. Mawatin ini majrur, i'rabnya jar. Hanya saja apa? Tanda jarnya di sini dengan fathah, huruf akhirnya di fathah, fi mawatin. Pada huruf nun, huruf akhir di fathah, fi mawatina. Kenapa? Karena mamnu' minas sharaf atau ghairu munsharif, dia tidak bisa tanwin. Ya. Karena tidak bisa tanwin, maka ketika majrur dia tandanya dengan fathah sebagai ganti dari kasrah. Jadi bukan fi mawatinin, bukan. Ya, berbeda dengan yang bisa tanwin. Kalau jamak taksir yang umumnya yang bisa tanwin, ya di kasrah. Misalnya apa? Fi buyutin, di rumah-rumah. Ya, buyutin, nah, itu bisa tanwin. Maka ketika majrur ya dengan kasrah. fi buyutin. Ini bisa tanwin, maka ketika majrur dengan kasrah tanda aslinya. Tetapi kalau dia tidak bisa tanwin, maka ketika majrur ya dengan fathah fi mawatina. Ini ya, jadi yang tanwin dan yang tidak tanwin itu dibedakan dalam keadaan majrur. Ini wa qawlihi ta'ala, misalnya dalam ayat yang lain Allah nyatakan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha bimasabiha ya masabiha, ini jamak taksir dan ghairu munsharif, tidak bertanwin, tidak bisa tanwin. Kemudian dalam ayat ini didahului oleh huruf ba, huruf jar, bi masabiha. Ya, sehingga masabiha di situ majrur ya, dan karena dia tidak tanwin ya, maka tanda jarnya itu dengan fathah, huruf akhirnya berharokat fathah, bi masabiha. Ini faedah tambahan tentang jamak taksir ya. Baik, ada yang ditanyakan dari ini? Jamak taksir yang ghairu munsharif itu yang dia ketika majrur itu dengan ditandai fathah itu yang termasuk 12 rincian lajan itu. Yang mana 12 rincian? Sikoh muntah al-jumuh? Kayak masa juga sikoh. Iya. Intinya setiap jamak taksir yang huruf akhirnya atau setiap jamak taksir yang huruf akhirnya tidak bertanwin ya. Dan ada beberapa bentuk jamak taksir ya yang memang tidak bertanwin, yakni atau diantaranya jamak taksir yang mengikuti wazan arilau. Contohnya apa? Al-Niyau, yang semisalnya Al-Niyau, kemudian Al-Tibba'u ya, jadi dia berwazan Al-Ila'u. Kemudian wazan Fu'ala'u, ini juga wazan jamak taksir yang tidak bertanwin yang mengikuti wazan Fu'ala'u. Contohnya ulama'u ya. Ini jamak taksir yang tidak bertanwin ya, ghairu munsharif. Kemudian jamak taksir yang mengikuti atau yang disebut dengan silghah muntahal jumu'. Nah, untuk silghah muntahal jumu' ini ada beberapa bentuk, beberapa wazan. Ya, di antaranya sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut mawatina masabiha, ini termasuk sighah muntahal jumu'. Semua sighah muntahal jumu' ini termasuk jamak taksir yang ghairu munsharif ya. Jadi ini jamak-jamak taksir yang tidak bertanwin yang mengikuti wazan aqila'u, kemudian yang mengikuti wazan fu'ala'u ataupun yang termasuk dari sighah muntahal jumu'. Adapun yang lainnya jamak taksir itu bertanwin ya. Baik. Dan untuk perinciannya mungkin nanti bisa dilihat pada pembahasan yang lain insyaallah. Yang jelas tadi dilihat itu tanwin ataukah tidak tanwin ya. Berbeda ketika jar, ya, tanda jarnya berbeda. Jadi yang berbeda hanya dalam keadaan jar atau tanda jar. Ya, adapun pada keadaan rofa ataupun nasab sama antara yang munsharif maupun yang ghairu munsharif, yang tanwin ataupun yang tidak tanwin itu sama. Kemudian ada tamarinu, latihan-latihan pada pembahasan ini. Awalan yang pertama, istakhrij, jama' takfiri, keluarkan, cari, keluarkan, jama' takfir. Wadkur mufradahu, dan sebutkan mufradnya, bentuk mufradnya. Fi qawlihi ta'ala, dalam ucapan Allah Ta'ala, dalam surah Al-Infitar. Idza sama'un fadarat, wa idzal kawakib intasarat, wa idzal bihar fujjirat, wa idzal qubur bu'thirat. Mana yang termasuk jamak takfir dari ayat-ayat ini? Dari awal, idza sama'un fadarat, ada? Ada atau tidak? As-sama' mufrad atau jamak? As-sama itu mufrad, bukan jamak. Ayat. Jadi tidak termasuk. Ayat yang berikutnya, wa idzal kawatibu intasarat. Iya, al-kawatibu. Ini jamak takdir. Al-kawatibu. Baik. Mufradnya apa? Kaukabun atau al-kaukabu. Ya, alif lam itu menyesuaikan ya. Kalau dengan alif lam ya al-kaukabu. Kalau tanpa alif lam ya kaukabun. Ini. Ini bentuk mufrad dari kawakib, al-kawakib. Bintang ya. Baik. Ayat yang berikutnya. Jadi bisa dimasukkan ya dalam kolom itu jamak takdir, jamak takdirnya ini al-kawakibu mufraduhu kaukabun. Ayat yang berikutnya, wa idzal biharu fujjirat. Mana? Ada? Al-biharu. Ini jamak takdir. Oh ya. Al-biharu. Mufradnya? Mufraduhu. Apa? Bahrun. Bahrun, laut. Jamaknya al-biharu atau biharun, lautan. Banyak laut atau lautan ini ya. Ayat yang berikutnya, wa idzal quburu bu'thirat. Iya, al-quburu ini jamak takdir. Mufradnya apa? Mufraduhu al-qabru atau qabrun ya, qabrun atau al-qabru. Baik. Ini. Ya. Jadi ini bentuk-bentuk jamak takdir dalam ayat-ayat ini. Beserta mufradnya disebutkan tadi ya. Tanian tamrin yang kedua. Wa alamat as-sahihi, letakkan tanda sahih, tanda benar. Ya. Apa? Centangan menunjukkan benar ya. Jadi ta alamat as-sahih, tanda benar. Tanda untuk menyatakan benar. Ama macam itaksiri, di depan jamak taksir. Wa alamatal khata'i, dan tanda khata', tanda salah atau tanda silang. Silang menunjukkan salah atau keliru. Ya khata'. Wa alamatal khata'i amama ghairihi, di depan selainnya, selain jamak taksir. Ma'a bayanis sababi, dengan menjelaskan sebabnya. Baik. Itu sudah diberi contoh. Yang pertama, madarisu. Ini jamak takdir. Ya, madarisu. Kenapa? Sebabnya apa? Ya, dilihat mufradnya. Mufradnya apa? Madarosatun, madarosa. Ya, mufradnya madarosatun, jamaknya madarisu. Kan berubah. Ya. Ada penambahan alif, kemudian ada tak marfubah dihilangkan, harakatnya juga ada perubahan. Madarosatun menjadi madarisu. Ya. Ini. Jadi ini jamak takdir. Ya. Yang kedua, yang ba. Fatimatun. Jamak takdir atau bukan? Bukan. Atau bagaimana? Ya. Cara mengetahuinya cari mufradnya. Fatimatu. Fatimah. Ya, nama seorang perempuan ya. Fatimah. Bukan dijamakkan banyak Fatimah, banyak perempuan yang bernama Fatimah menjadi Fatimatun. ada perubahan bentuk dari Fatimatu menjadi Fatimatun. Ya, tidak ada ya. Bentuknya tidak berubah. Bentuk pokoknya dari awal, tengah sampai akhir tidak ada perubahan. Ya, hanya apa? Menambahkan alif dan tak saja pada huruf akhir. Ya, sesudah samar berubah dihilangkan, kemudian ditambahkan alif dan tak. Jadi bentuk pokoknya kan tidak berubah, tetap Fatimah, Fatimatun. Ya. Berarti dia takfir atau tidak? Tidak ya. Artinya bukan jamak takfir. Ya, dia jamak mu'annas salim. Ya, jadi bukan jamak takfir. Berarti tandanya apa? Fata atau silang. Ya. Itu sebabnya. Yang jim, yang c. Ulama'u. Mufradnya apa? Alimun. Alimun. Jamaknya ulama'u. Dari mufrad ke jamak berubah atau tidak? Berubah. Berarti ini jamak takfir. Yang dal, yang di. Abiyatun. Jamak dari apa? Baitun. Bait, bait syair ya, bukan bait rumah. Tapi abiyat ini bait syair. Bait syair. Baitun. Yang bermakna bait syair. Ini mufradnya. Baitun. Jamaknya abiyatun. Bentuknya tetap atau berubah? Berubah. Berarti takfir ya, abayatun ini jamak takfir. Kemudian yang ha, yang e, salihuna. Salihuna mufradnya salihun. Ya, mufradnya salihun, salih. Jamaknya salihuna dengan menambahkan wawu dan nun di akhir. Bentuk pokoknya berubah atau tidak? Tidak, tetap bentuk pokoknya tetap tidak berubah. Salih, salihun tetap hanya dengan menambahkan wawu dan nun di akhir, tidak mengubah bentuk asalnya. Maka ini bukan jamak takdir. Jadi salihuna bukan jamak takdir. Ya apa? Jamak mudzakkar salim. Ya, jadi ini mengenali jamak takdir, lihat mufradnya. Kalau berubah, berbeda, berarti itu jamak takfir. Tetapi kalau bentuknya sama, bentuk pokoknya sama dari mufradnya, maka dia bukan takfir. Salisan, tamrin yang ketiga, a'rif qaulahu ta'ala, i'rabkan ayat ini, wa takhirul jibalu. Ya, takhiru, ini fi'il mubarak, marfok, dengan bommah, huruf akhirnya dibaca bommah, takhiru. Kemudian al-jibalu, ini jamak takfir, marfu dengan tanda dhammah ya, sebagai fa'il dari takfiru. Baik. Ya, secara ringkas pada pelajaran ini. Baik, ada yang ditanyakan mungkin? Baik, ya karena sudah waktunya untuk petang ini sampai ini dulu. Alakum minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam, insyaallah nanti dilanjutkan pada waktu yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.